mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang berhembus tak henti, walaupun sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di yang abadi. Oh, wangi malam bawa dan kepadanya. Oh, wangi malam bawa dan kepadanya.